الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين أعزني الله إياكم kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongannya kita dibimbing untuk ibadah padanya dan dimudahkan kita melangkah untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sebagaimana diberitahukan panitia, tema kajian kita adalah membangun keluarga sakinah di atas sunnah. Tentunya hadirinnya dimuliakan Allah, harapan setiap insan beriman adalah kebahagiaan hidup dunia juga akhirat, dan Allah telah memberikan petunjuk untuk kita meraihnya, untuk kita mendapatkannya, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, sehingga terkabul dan terwujud apa yang kita harap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebenarnya kebahagiaan yang kita damba. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali ketika seorang hamba Allah selamatkan dari azab neraka dan Allah masukkan dalam surga. Dalam surat Ali Imran 185 Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka dan Allah masukkan dalam surga, sungguh dialah orang yang benar-benar bahagia. Demikian pula kita dalam membina rumah tangga, membangun keluarga, tentunya bukan hanya sebatas dunia bagi insan beriman. Keluarga atau rumah tangga adalah terus akan dia jaga sampai di surga bersama. Apa mungkin seorang di dunia bisa kembali ketemu lagi di akhiratnya? Ketika di dunia dia bersama istri dan anaknya, bisa kembali kumpul di surga nantinya? Kenapa tidak? Maka inilah, perhatikan apa yang Allah katakan. Sebelum kita membangun rumah, tentu kita akan memperhatikan kualitas bahan bangunannya. Jangankan rumah untuk sementara, apalagi rumah jangankan rumah untuk selamanya. Sedangkan rumah yang sementara aja kita pilih kayu yang bagus, apalagi rumah yang untuk selamanya, yakni rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pertama Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-32, apa kata Allah Ta'ala? Wankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullah. Allah katakan dalam ayat ini, wankihul ayyama, kalian nikahkanlah laki-laki yang masih sendiri, begitupun wanita-wanita yang masih sendiri. Mereka laki-laki yang baik dan wanita-wanita yang baik. Baik yang mereka itu bujang atau yang sudah duda ataupun menjanda. Nikahkanlah mereka yang soleh, yang baik-baik. Juga min ibadikum wa imaikum, budak-budak laki-lakimu atau budak wanitamu. Ingat janji Allah, in yakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka fakir, Allah yang akan mencukupinya. Min fadlihi, dari karunia Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Allah maha luas ya rahmatnya, dan Allah Ta'ala alimun, maha mengetahui segala-galanya. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, perintah untuk kita kaum mukminin untuk menikah. Karena sungguh ini sunnah para anbiya wal mursalin, dan sunnah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyeru, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Disebutkan hikmahnya di situ, dengan menikah kata beliau, innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah akan mudah engkau bisa tundukkan pandangan, dan akan terjaga terpelihara kemaluan. Faman lam yastati, maka siapa yang belum sanggup, belum mampu, fa'alaihi bisawm, hendaknya ia puasa. Fa'innallahu wija, ini baginya adalah benteng. Dan disebut pemuda karena memang syahwat ketika masih usia muda sangat berbahaya. Kalau tidak tersalur, akan membahayakan pemiliknya, apalagi salah menyalurkannya. Maka Islam membimbing pernikahan adalah jalan yang terbaik untuknya. Dan bahkan dikatakan tidak ada percintaan yang indah seindah bercinta dalam pernikahan. Kalau Anda ingin dapatkan cinta yang halal, carilah dalam nikah. Kalau Anda ingin indah dalam bercinta, bercintalah setelah Anda menikah. Karena di luar itu adalah haram, dan itu adalah tipu menipu. Tidak ada orang pacaran itu jujur, itu tidak ada. Pasti dia akan sembunyikan sekian kejahatan dan kejelekannya supaya lawannya mau tergiur dan tertipu dengan rayuannya. Tapi kalau dia terus menikah dengan pacarnya, apa yang terjadi? Terbongkar aib-aibnya, pecah hancur rumah tangganya. Karena apa? Bermula dari maksiat. Allah katakan pilih yang saleh. Dan begitu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, tunkahul mar'a li arba'in, wanita itu kau nikah karena empat. Boleh kau pilih dia, pertama li maliha hartanya, kedua li hasabiha keturunannya, ketiga li jamaliha karena cantiknya, dan keempat li diniha karena agamanya. Tapi dari empat ini beliau katakan, fadfar bidzatid din taribat yada, kau pilihlah yang beragama supaya selamat tanganmu. Maksudnya engkau akan mudah mendidiknya, engkau mudah membimbingnya, dan engkau tidak perlu memarahinya apalagi memukulnya. Karena dia wanita salihah. Dan sungguh Allah sudah ingatkan, tidak bolehnya kita mukmin menikah dengan wanita jelek, pezina. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dhanika 'alal mu'minin. Allah katakan, wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali ya laki-laki pezina juga yang nikahinya. Ya, atau yang musyrik, dan itu haram bagi mu'minin. Makanya beliau katakan tadi, kau pilih wanita karena hartanya boleh, karena keturunannya boleh, karena cantiknya boleh, karena memang itu yang utama seringnya orang memilihnya. Tapi justru kata beliau, pilihlah yang beragama. Karena sungguh disitulah pangkal kebahagiaanmu. Dari situlah akan tumbuh kebaikan bagimu dan barokah dalam rumah tanggamu nantinya. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kau pilih cantiknya tapi dia tidak beragama, resiko berat engkau akan dapatkan sakit hati karena dibuatnya dia ya mengecewakanmu. Cantik tapi untuk yang lain, dia tidak sepenuhnya milikmu. Dan dia tidak bisa ngajari ilmu pada anaknya, cuma ajar bersolek, berdandan saja. Ya? Atau dia kaya tidak punya ilmu, bahaya. Kaya tidak punya agama, engkau jadi budaknya bisa jadi. Pilihlah yang beragama. Dan sungguh ya fi'la barakallahu fikum, kata beliau Nabi SAW dalam hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu mar'atan salihatan faqad a'anahu ala sabri dinihi falyattaqillah fi syitril baqi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah anugerahkan baginya seorang wanita salihah, sungguh Allah telah menolong dia untuk separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang berikutnya. Ingat ya fila barakallahu fikum, tantangan yang paling berat yang kita hadapi dalam hidup ini adalah syahwat, ujian dari sisi syahwat. Kalau engkau dapati istri solihat, tertutup pintu syahwat ini, terpenuhi hasratmu ini, tenang jiwamu. Lalu separohnya syubhat, belajarlah engkau bertakwalah kepada Allah supaya terang jalan hidupmu. Sehingga tenang jiwamu, terang jalan hidupmu, kebahagiaan milikmu. Kau dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan ya fila barakallahu fikum, juga dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin, bila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah taala pada separuh yang berikutnya. Lihat ifa barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Syariat Allah menjadikan kita hamba ini diperintah untuk menikah adalah tujuan yang mulia. Satu sisi engkau terjaga kehormatanmu dengan terpelihara kemaluanmu, dan terjaga nasabmu karena keturunanmu jelas lahir dari istrimu, jelas nasabnya anak-anakmu, dan mulia terjaga kehormatanmu. Sisi lain akan terjaga agamamu karena engkau terjaga dari maksiat, sebab istri salihah mendampingi hidupmu. Ya fila barakallahu fikum, dengan istri yang salihah inilah engkau terjaga dari maksiat, perkara yang keji yaitu zina. Beliau Nabi SAW sampaikan, man waqahu Allah syarrasnataini walajal jannah, yakni ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi. Beliau bersabda, barang siapa yang Allah jaga dari dua kejelekan, maka dia masuklah ke dalam surga, yaitu kejelekan yang ada di antara dua rahangnya dan kejelekan yang ada di antara dua kakinya, dua pahanya. Kejelekan lisan dan kejelekan kemaluan. Di hadis yang lain beliau katakan, man yadman lima baina lihyatain wa ma baina fakhidhai, kata Nabi SAW, siapa yang dia bisa menjamin, menjaga kebaikan apa yang ada di antara dua rahang, atas bawah, ini lisan, dan menjaga yang ada antara dua paha, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia dengan surga. Nah ya fila barakallahu fikum, lisan berkenaan dengan ilmu, subhat-subhat yang keluar darinya, hati-hati. Jaga dengan ilmu dan syahwat ini, kemaluan ini dengan menikah. Sehingga dalam hadis Sauban yang dia pernah budak Rasulullah SAW, dia menuturkan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la yattakhid ahadukum qalban syakira walisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Mestinya kalian jadikan hati kalian yang terus-terus bersyukur. Jadikan lisan kalian yang selalu berzikir. Dan ambillah istrimu wanita mukminah yang menolong akhiratmu. Lihat, yang beragama. Allah dan Rasulullah SAW menyuruh kita pilih wanita yang beragama, yang salihah, yang baik. Karena sungguh kenapa demikian beliau katakan, ad-dunya mata' wa khairun mata'iha mar'atus salihah. Dunia ini kenikmatan atau keindahan. Dan senikmat-nikmatnya dunia, seindah-indahnya dunia itu ada pada wanita salihah. Yang dikatakan Nabi SAW, wanita salih itu punya kriteria tersendiri. Dan memang dikatakan beliau, khairun nisa'ikum. Wanita yang paling baik dari istri kalian itu adalah alladhi tasurruka idza nazartaha, yang selalu bikin senang dirimu ketika engkau memandangnya. Wa ata'atka idza amartaha, dia selalu taat padamu ketika engkau perintah dia. Wa idza ghibta hafizatka, dan ketika engkau tiada di sisinya, dia jaga kehormatanmu, jaga anakmu, dia jaga dirinya dan hartamu. Inilah yang dikatakan beliau sebaik-baik istri kalian. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ. An-Nisa 34. Allah katakan, wanita yang salihat itu wanita yang selalu qanita, taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat pada suaminya. Hafizat, dia juga pelihara dirinya, kehormatannya ketika suami tiada di sisinya. Dia jaga nama baik suaminya. Dia jaga kehormatan dirinya dan harta suami dan anak-anak suaminya. Ighafila barakallahu fikum. Sisi lain, beliau Nabi SAW mengingatkan, iyakum hadra uddiman. Hati-hati. Kalian jangan ambil hadra uddiman. Apa itu ya Rasulullah hadra uddiman? Yaitu kata beliau, al-mar'atul hasna fi manbatis su. Jangan sekali-kali kalian ambil wanita yang jelek. Ya, saya ulangi. Wanita yang sangat cantik, tapi di lingkungan yang jelek. Cantiknya Masya Allah luar biasa, tapi lingkungannya jelek, jahat. Jangan ambil yang ini. Dan ighfila barakallahu fikum, jangan pula wanita yang hamqa. Dalam bahasa lain, yang dungu. Atau yang saya ulangi, wanita yang idiot. Jangan ambil. Karena engkau akan memiliki keturunan dan dengan mana? Engkau akan menanam keturunanmu dari mana? Ingat ikhwah. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah tentunya. Tidak semudah yang kita bayangkan kayak membalikkan dua tangan. Tapi perlu perhatian khusus dan perlu upaya yang serius. Selektif, hati-hati dalam memilih. Karena apa? Ini untuk selamanya, dunia akhirat kita nantinya, dan untuk keturunan kita nantinya. Pengaruh besar wanita soleh pada anak-anak nantinya tentunya. Karena apa ya barakallahu fikum? Dengan modal agama yang baik pada istrimu, ini engkau akan dapatkan kebaikan dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, arba'un minas sa'adatil mar'i, empat termasuk dari kebahagiaan seseorang dalam hidupnya. Pertama, antakun zaujatu salihatan, kalau dia dapati istrinya wanita salihah pasti bahagia. Jujur aja, yang membuat jiwa tenang dan tenteram karena kesolehan istri. Sampai Allah katakan, kalaupun kamu fakir, Allah akan beri kamu kecukupan. Karena engkau akan merasa tenang dan tenteram bersama istrimu yang salihah. Dia tidak tuntut tuntutan duniawi. Walaupun ada sisi kekurangan harta, dia tidak pernah menuntut pada suami. Dia sabar menerima. Seperti dicontohkan istri-istri Nabi SAW, ibunda mukminin seperti Aisyah radhiyallahu anha sampai belum menuturkan 3 bulan tidak pernah nyalakan api di dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, lalu makan apa wahai khalah? Bibi, maksudnya ini anaknya ya, dari anaknya Asma. Menanyakan, lalu apa yang dimakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya, kami hanya makan kurma dan air. Kafilah barakallahu fikum, kira-kira kalau wanita modern seperti ini hari-hari cuma makan begitu sampai 3 bulan, betah apa ngamuk? Barangkali sudah pulangkan saja mas, kalau enggak sanggup nafkahi. Ya, saya ikut bapak ibu saja. Baik ya fila barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya beliau katakan, ya, disebutkan di sini arba' minas sa'ada mar'atus salihah dalam hadis Ibnu Hibban, beliau Nabi SAW mengabarkan kepada kita 4 dari kebahagiaan hidup adalah wanita salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Wal jari salih, yang ketiga tetangga yang salih. Dan yang berikutnya adalah markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas saqa, 4 dari kebinasaan. Yang pertama adalah mar'atus su', kalau seorang dapat istri jelek agamanya, rusak akhlaknya, sudah binasa hidupnya. Hancur masa depannya. Ya, resah keadaan hidupnya, enggak ada ketenangan. Ditambah lagi wal jari su', kalau tetangga-tetangganya juga jelek. Waliyadzubillah. Ditambah lagi sedih lagi kalau Pak markabus su', kendaraannya juga jelek. Ditambah lagi maskanud dayyiq, rumahnya sempit. Ya fila barakallahu fikum. Dikatakan, idza ra'aita rajulan sa'idan raima faqrahu fa'lam anna lahu zaujatan salihatan. Bila mana engkau melihat seorang laki-laki yang bahagia hidupnya, walaupun dia kelihatan miskin dalam pandanganmu, dalam pandangan manusia, hidupnya kayaknya miskin, tapi kayaknya masya Allah, bahagia sekali hidupnya. Maka ketahuilah, karena dia punya istri solihah di rumah. Ya, begitu ya fil barakallahu fikum. Makanya Allah sebutkan, ini termasuk tanda dari tanda keagungan Allah Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah Ta'ala? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan di ayat ini, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ciptakan bagimu para lelaki pasangan hidupmu dari jenismu, jenis manusia maksudnya, bukan jenis laki-laki dengan laki-laki, tapi dari jenis kita manusia, bukan dari yang lain. Allah enggak izinkan dari binatang apalagi dari jin. Dan Allah sebutkan hikmahnya, engkau diperintahkan untuk menjalankan pernikahan ini, cari istri yang salihah. Litaskunu ilaiha, agar supaya engkau tenang, sakinah, tentram, hidup bersamanya, hidup berdampingan dengannya, berumah tangga dengannya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, wanita itu tidak akan bisa mewujudkan apa yang Allah beritakan ini, yakni tidak akan bisa menjadi penenang, penentram hati suaminya, kecuali kalau dia wanita ini mengerti hak suami dan ia jalani hak-hak suaminya. Tapi kalau wanita itu enggak ngerti hak suami, sehingga dia durhaka sama suami, pasti suami akan susah. Karena apa? Istrinya enggak ngerti haknya, selalu mendurhakainya. Jujur aja, orang tua pasti sedih kalau punya anak durhaka, betul? Sama suami sedih kalau punya istri durhaka. Sedih apa senang? Sedih. Dia durhaka karena enggak punya agama, Maka beliau perintahkan pilih yang beragama, sebab kalau seorang sudah agamanya bagus, beriman kepada Allah Ta'ala, dengan Allah dia bagus, otomatis dengan makhluk pun akan bagus. Dia bisa taat kepada suami setelah dia taat kepada Allah. Karena dengan rasa takutnya kepada Allah, dia tidak berani durhaka kepada suaminya. Sebab apa? Dia tidak mau dapat murka Allah. Makanya pernah satu hari, datang kepada Nabi SAW seorang bapak. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, atarajulun bibnati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang bapak datang kepada Rasul SAW dengan putrinya. Lalu dia berkata kepada Nabi, karena dinikahkan anaknya tidak mau. Inna ibnati hadhi abad an tazawwaj. Kata bapak, ya Rasulullah, ini putriku menolak aku nikahkan dia. Faqala laha Rasulullah SAW, beliau pun bertanya pada wanita itu, ati'i abaki. Kata beliau, beliau berkata kepada wanita ini, taatilah bapakmu wahai anak wanita, atau wahai ya, wanita, taati bapakmu. Faqalat, wanita ini berkata kepada Nabi SAW, walladhi ba'asaka bilhaq la atazawwaju hatta tukhbiruni ma haqquz zawji 'ala zawjati. Kata wanita ini, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku enggak akan mau nikah sampai engkau jelaskan padaku apa hak suami atas istri sehingga tidak durhaka aku pada suami. Ini wanita cerdas atau bodoh? Wanita baik atau wanita jelek? Ada enggak kira-kira seperti ini sekarang? Susah dapat. Walhamdulillah, anak-anak kita sudah dididik Quran dan Sunnah, insyaallah tidak akan seperti ini. Artinya tidak akan bodoh, akan baik seperti ini insyaallah. Nayafila barakallahu fikum, ini wanita cerdas. Dia tahu kalau sampai durhaka karena enggak ngerti hak suami akan masuk neraka gara-gara dapat murka Allah dengan tidak dapat ridha suami. Maka dia bilang, ya Rasulullah, aku enggak mau nikah sampai aku dijelaskan padaku apa hak suami atas istri. Qal, maka beliau bersabda, haqquz zauj 'ala zaujatihi an law kanat biqarhatun falahisatha. Andaikan seorang suami ada pada dirinya luka dari atas kepalanya sampai ujung kakinya berlumur darah dan nanah, lalu dia wanita menjilatinya dengan lidahnya untuk membersihkannya, ma'addat haqqahu, itu belum cukup dia tunaikan hak suami. Besar hak suami. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ya ma'saron nisa, lau ta'lamunna haqqa azwajakun alaikun laja'alatul mar'ah min kunna tamsahul ghubar an wajhi zawjiha. Kata beliau, biwajhiha, wahai sekalian wanita, andikan saja kalian-kalian mengerti hak suami atas kalian, pastilah kalian akan rela menyapu debu yang di telapak suami dengan pipi-pipi kalian. Artinya saking taatnya kepada suami, dia rela seperti itu. Nah, perhatikan afila barakallahu fikum. Kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup rumah tangga itu ada pada wanita ini. Sehingga kesolehan mereka itulah yang utama. Namun sisi lain, wanita tidak begitu saja menjadi wanita salihah, kecuali butuh selalu bimbinganmu wahai suami. Karenanya sadari perintah Allah yang dikatakan dalam surat An-Nisa. Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalian para suami itu pemimpin atas mereka wanita. Di mana Allah katakan kalian harus menjadi qawwam yang bisa meluruskannya. Watak wanita yang bengkok, yang bisa membimbingnya dari kesalahan dan dari kekurangannya. Karena beliau wasiat, dalam sebelum beliau wafat, Rasulullah SAW sampaikan wasiat kepada kita semua laki-laki. Apa kata beliau? Istausu bin nisa'i khaira. Innahunna hulikna min dila. Kata beliau, aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian baik-baiklah dalam mendidik istri-istri kalian. Wanita kalian, anak-anak putri kalian juga. Karena sungguh mereka itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Inna minadila, bahwa yang paling bengkok dari tulang rusuk kita ini a'la, yang paling di atas. Intukimaha kasartaha, kalau engkau dengan kasar meluruskannya, dipaksakannya, patah. Wa intaraktaha lam yajal a'waj, tapi kalau engkau membiarkan dia, tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairah, kuwasiatkan kalian, baik-baiklah bimbing dia. Berarti suami perlu ilmu untuk membimbing istrinya. Dengan cara apa? Dengan ilmu dia akan bisa bersikap tepat dan bersikap baik. Untuk meluruskannya dengan penuh hikmah. Bukan dengan sikap kaku, tapi dengan sikap ramah. Bukan dengan marah, ingat ya ikhwah. Ini yang perlu. Wanita itu tabiatnya bengkok. Bukan dengan dimarah akan menjadi lurus, tapi dengan ramah engkau meluruskannya. Karenanya beliau katakan dalam hadis, apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf, wa la khairan fima la ya'lafu wa la yu'laf, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau katakan, orang mukmin itu peramah sifatnya. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat ramah. Sebaik-baik kalian manusia, yang paling besar manfaatnya bagi yang lainnya. Lihat, sama atau beda sifat peramah dengan sifat pemarah, sama atau beda? Podo, Pak. Sama apa enggak? Enggak sama. Orang kalau disifati dengan ramah, betah dan senang bersamanya. Tapi orang sering dimarah, pasti lari darinya. Makanya Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat yang 159, Allah katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan kepada Nabi SAW, maka dengan rahmat Allah, wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut, santun pada mereka. Andaikan engkau fadha, jelek lisanmu ucapannya, ghalidhal qalbi, kaku hatimu, kasar sikapmu, lanfaddu min hauli, lari mereka dari sisimu. Lihat hadirin, kalau seorang suami lisannya bagus, tutur katanya sopan, nasihatnya juga baik, kalimatnya juga bagus, juga sikapnya tidak kaku, tidak kasar, pasti istri betah, senang, cintanya tumbuh terus. Tapi kalau sering dimarah-marah, otomatis dia lari, gak betah. Karena di orang tuanya gak pernah dimarahi seperti di rumah suami. Ujung-ujung dia lari, pulangkan aku ke orang tuaku. Ikhwa barakallahu fikum. Kan yang kita harapkan bagaimana istri kita menjadi perhiasan terindah di rumah kita. Bersama kita hidup dengan tenang di rumah tangga kita. Yaitu jadikan dia wanita salihah. Didiklah dengan baik. Karena ini tanggung jawab kita, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sudah katakan, wahai orang beriman, kamu jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah. Bagaimana kita jaga? Adibuhum ma'alimu. Kamu didik, kamu ajari ilmu mereka. Kata Syekh bin Baz, ajari mereka, rahimahullah ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah. Agar tahu mana yang Allah perintah supaya dijalankan, mana yang Allah larang supaya ditinggalkan. Kamu tanggung jawab ajari mereka. Nah, untuk meringankan tugas kita, beban kita, makanya kata Nabi SAW, mestinya kamu ambillah wanita yang bisa menolong agamamu. Lisanmu banyak zikir, hatimu banyak syukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hadis yang lain, beliau Nabi SAW menghabarkan kepada kita, untuk kita kaum mukminin atau para kaum laki-laki, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah, maukah aku beritakan pada kalian laki-laki di antara kalian yang menjadi penduduk surga nantinya. Beliau sampaikan, an-nabi fil jannah, nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, was-siddiq Abu Bakar as-siddiq ya fil jannah, wasyahid fil jannah, dan yang mati syahid termasuk dalamnya Umar Utsman radhiyallahu anhuma fil jannah, wal maulud fil jannah, orang perempuan yang dia melahirkan, meninggal karena melahirkan juga dapat jannah, war rajulu yazuru akahu fi nahitil misri, yang berikutnya orang laki-laki yang menziarahi saudaranya di negeri lain, di kota yang lain, la yazuru illa lillah, dia menziarahinya tidak lain hanya karena Allah Ta'ala, dia dalam dapat surga. Dan berikutnya kata beliau, wanisaikum min ahlil jannah, dan wanita-wanita kalian yang masuk dari golongan wanita penduduk surga, dialah al-wadud, al-walud, al-a'ud, wanita yang besar cintanya, banyak anaknya, dan selalu kembali pada suaminya. Alladzi idza ghadaba ja'at hatta tad'u yadaha fi yadi zawjiha, sampai ketika istri ini, wanita ini dia marah, dia sadar, segera ia insaf, dia pegang tangan suaminya, dia datangi suaminya dan pegang tangannya dan berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda suamiku, tak kuasa aku memejamkan kedua mataku, tak bisa ku pejamkan dua mataku sehingga engkau ridho akan kekuranganku. Lihat ya fila barakallahu fikum. Ini menggambarkan wanita gampang nesu, gampang jengkel, gampang marah, gampang diem, itu biasa. Tapi wanita soleh yang akan segera sadar, ih kenapa aku begini. Dia merasa langsung sadar, jangan sampai suamiku tersinggung, langsung dia minta maaf. Cepat terbuka dan sadar minta maaf pada suaminya. Nah ini yang diharap. Kan seperti ini wanita salihah. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah menempatkan wanita pada tempat yang paling terjaga, terhormat dan paling terpelihara. Di mana tempat mereka? Karena ini perhiasan termahal di dunia. Enggak mungkin kalau Anda merasa punya perhiasan paling mahal ditaruh pinggir jalan, orang curi nanti. Pasti dijaga dalam sebaik-baik penjagaan, karena ini termahal. Dan kata Nabi, siapa yang paling mahal? Mar'atus salihah. Sehingga Allah tempatkan mereka di tempat yang paling terlindung, terhijabi, terjaga kehormatannya. Wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujan jahiliyyatil ula. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ini Allah Ta'ala katakan kepada kalian para wanita muslimat, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian senang bersoleh, berdandan, keluar rumah mejeng. Kayak wanita jahiliyah. Jangan begitu, kata Allah. Aqimna sholah wa atina zakat, dirikan sholah di rumah. Tunaikan zakat. Ati'na Allah wa ati'na Rasul. Kamu taat pada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah untuk kalian para wanita. Dan kalian para suami, perhatikan. Anda sudah dapatkan rahmat besar dari Allah ketika dapati istri salihah. Tempatkan pada posisi yang sesuai syariat Allah. Rumah hijab untuknya yang akan melindunginya. Dan ini sesuai dengan tanggung jawabnya para wanita, kalian sadar. Kalian dicipta Allah untuk menjadi penenang, penenteram hati suami. Menjadi qurrata a'yun bagi suami. Ya. Sehingga ikuti arahan dari Allah Ta'ala. Jadilah wanita yang salihah, tinggallah betah di rumah. Dan suami agar istri betah di rumah, tidak lari-lari dari rumah. Jadilah engkau suami yang baik seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramah sikapmu, ya, santun ucapanmu, lembut ya, caramu. Masya Allah. Siapa mau lari darimu? Tidak bakalan. Dia akan tenteram bersamamu. Dan ini tanggung jawab kita semua. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. semua kalian pemimpin dan semua kalian akan diminta tanggung jawab dari yang dipimpin. Rajulun ar-rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa imra'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha. Kamu suami pemimpin dan akan diminta tanggung jawab apa yang kau pimpin. Begitupun wanita pemimpin di rumah suami. Dikatakan rumah suami, antum pemimpin rumah tangga, sedangkan istrimu pemimpin rumahmu. Lebih tinggi mana kedudukannya? Suami. Dan ini yang Allah telah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Jangan sampai engkau yang dipimpin istri keliru. Kalau sampai rumah tangga yang pegang peran pimpinan istrimu, hati-hati, kata Nabi SAW, la yuflihul qaum man wallahu imra'ah. Tidak bakalan bahagia orang kalau yang pimpin wanita. Kamu yang pegang kendali pimpinan dan kamu yang akan ditanya Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kebahagiaan itu mesti harus diupayakan. Kamu suami, kalau benar hatimu banyak syukur, disun banyak zikir, tepat memilih istrimu mukminah, istrimu dibimbing dengan baik, jadilah kebaikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, karena tumbuh di dalam rumah itu cinta dan kasih sayang. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, walahunna mislun ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Allah katakan bagi mereka istri-istri kalian, kalian para suami wajib berbuat baik kepada mereka. Dan kalian para wanita sadar, bagi laki-laki suamimu darajat, lebih tinggi derajatnya. Sisi mana? Pimpinan dia, dan engkau wajib taat kepadanya. Ini yang harus disadari wanita. Karena wanita, kalau dia benar bisa memposisikan suami sebagai pemimpinnya, dan dia taat selalu atas perintah-perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah, seiring dengan taatnya kepada Allah, ini akan mengantarkannya ke jannah. Kata Nabi SAW, ayyumam ra'atin aw idza salatil mar'ah khamsaha wa samat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul janna min ayi abwabin siti. Kata Nabi SAW, siapapun wanita kalau 5 waktu salat dia kerjakan, dia tegakkan, puasa Ramadan 1 bulannya ia jalankan, terus ia jaga kemaluan tidak sampai berbuat zina, tidak selingkuh, dan ia taat pada suaminya, dengan ini Allah katakan, masuklah engkau dalam jannah. Dari pintu surga mana yang kau suka? Subhanallah. Ini kalau engkau suami ingin membentuk rumah tangga, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah, langkah-langkah yang diajarkan Quran dan Sunnah, perhatikan. Semua ini rambu-rambu, semua ini petunjuk untuk melangkah kita ke sana. Keberhasilanmu mendidik istrimu, itu yang diharapkan nanti akan bersama kembali di jannah. Apa mungkin terjadi? Kenapa tidak? Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd, lihat ayat 23 24 sekitar itu, Allah sebutkan mereka akan dimasukkan dalam surga Aden itu bersamaan dengan orang tuanya, bapak, ibu, kakek, nenek, tetek moyang dan buyut semuanya, yang penting saleh. Istri-istrinya juga, anak-anak keturunannya juga sama-sama masuk dalam surga Allah. Lihat hadirin, ini janji Allah. Kemudian para malaikat masuk di pintu surga menyambut mereka datang masuk surga. Apa kata malaikat menyambut mereka dan ucapan? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera bagi kalian atas kesabaran kalian, kata para malaikat. Ucapan yang mulia. Di samping ucapan Allah Ta'ala, salam buat ahli surga. Nah hadirin, ini keberhasilan. Maka dikatakan Nabi SAW, engkau para suami, yang Allah katakan adalah tanggung jawabmu memimpin keluarga. Beliau ingatkan, innallaha sa'ilun an kulli ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah akan tanyakan kepada setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya. Ahafidha am doya'a. Apakah benar ia jalankan amanah memimpin dengan baik atau diabaikan kepemimpinannya? Allah tanya. Hatta yus'al ar-rajul an ahli baitihi. Sampai Allah tanya seorang suami bagaimana dia pimpin keluarganya. Kalau Anda cinta anak istrimu, jangan biarkan di neraka. Anda zalim, akan dituntut nanti dari kiamat kezaliman Anda. Selama ini enggak pernah diperintahkan istri anak untuk sholat dengan baik. Allah sudah katakan pada dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalat wasbir 'alaiha. Dalam surat Thaha Allah sebutkan, kamu perintahkan keluargamu sholat. Tapi suami enggak peduli. Na'ya fila barakallahu fikum. Sungguh betapa indah rumah tangga dibangun di atas Quran dan sunnah. Kalau nilai-nilai ini diperhatikan, akan jadilah insan yang soleh-solehah. Suami soleh, istri solehah, lahir darinya tentunya anak-anak yang soleh-solehah. Kalau ini yang lahir, anak soleh-solehah, subhanallah, barokahnya terus bertambah. Dunia dan akhiratnya akan bahagia. Lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Apa kata Allah Ta'ala? Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah katakan, orang yang beriman, kemudian anak cucunya juga beriman mengikuti orang tuanya, Allah kumpulkan mereka semua di surga Allah. Hadirin, ini yang kita upayakan. Jadi keluarga bahagia bagi mukmin itu bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Dan sekali lagi, tidak mungkin terjadi kecuali dalam ridho Allah Ta'ala. Maka kuncinya pada diri kita. Untuk seorang suami, pimpin dengan baik keluarga. Sungguh. Ini jangankan bicara keluarga, bicara rumah tangga. Bicara bikin rumah saja panjang waktunya. Apalagi kita mau bicara ini, hadirin. Panjang waktu. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, ada beberapa peranan yang wajib diperhatikan wanita agar dia bisa menjadi seorang yang sakinah, yang memberikan apa? Ketenangan bagi suaminya. Menenangkan hati suaminya, yaitu dia tahu hak-hak suaminya, dia jalankan. Apa yang mesti jalankannya? Apa yang diperankannya? Singkat saja. Pertama, peran dia sebagai wanita mukminah salihah, hak Allah tunaikan, jalankan, yaitu ibadah kepada Allah. Seperti yang Allah katakan dalam ayat tadi, waqarna fi buyutikun, kalian wanita tinggal di rumah. Bahkan karena peran wanita begitu besar tugasnya, di rumah dia tugasnya berat dan banyak. Sholat pun diperintahkan wanita di rumah. Karena afdolnya di rumah, beda dengan laki-laki. Ya, diperintahkan jamaah di masjid. Subhanallah, Allah Maha tahu. Untuk wanita, jaga ibadahnya dan jaga taat pada suaminya. Di rumah sholat. Dan ini kalau diperhatikan akan berjalan lurus seiring dengan tugasnya. Tapi kalau wanita menuntut keluar rumah menjadi wanita karir, sholat ibadahnya tentu tidak terjaga dengan baik. Hak suaminya terabaikan, anak terbengkelai, tugasnya pun tidak terselesaikan. Lalai dia dari kewajiban. Maka wanita solehah jangan menuntut di luar rumah. Di rumahlah. Jadilah engkau perhiasan yang indah ibarat bidadari bagi suaminya. Selalu menyenangkan hatinya saat dipandang. Dan iwa barakallahu fikum, tak luput doa kita. Untuk mohon kepada Allah. Doa yang kebaikan bagi keluarga. Yang kedua, setelah dia jalankan ibadah kepada Allah sebagai hak Allah tunaikan, juga yang berikutnya hak suami itu taati suami dengan sebaik-baik ketaatan. Sebab dengan taatmu pada suamimu akan menjadi sebab mudah kau dapatkan surga Allah Ta'ala. Karena ridho suami. Karena itulah beliau sabdakan dalam hadisnya, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepada dia, masuklah ia ke dalam jannah. Mudah ikhwah, barakallahu fikum, wanita untuk dapatkan surga. Tapi bisa juga mudah wanita dapatkan neraka. Pernah satu hari dari Atha ibn Rabah, dia mengatakan, saya ulangi secara lat. Disebutkan dalam hadis, seorang wanita datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan perkara yang dihadapi, yang dia dapati di rumahnya. Nah, setelah dia menyampaikan kepada Nabi SAW perkara yang dia keluhkan atau yang dia dapatkan, kemudian Nabi pun bertanya kepadanya, ya, bagaimanakah engkau dari suamimu? Artinya, bagaimana engkau dalam memenuhi hak suamimu? Kata dia, na'am, aku sudah berusaha ya Rasulullah, terus-terus aku memenuhi hak suamiku, kecuali hal yang aku tidak mampu. Beliau katakan, aina anti minha, bagaimana engkau darinya? Dia itu surgamu, dia nerakamu. Maksudnya kalau engkau bisa mentaati suamimu, dia ridho surga. Maka yang kedua, setelah hak suami berupa ketaatan, termasuk hak suamimu para wanita, engkau di rumah suami punya tanggung jawab untuk menegakkan perananmu menjadi ibu rumah tangga. Yaitu apa? Masak, mencuci, melayani suami. Itu penting. Dan engkau jangan mengira ini bukan amal ibadah. Subhanallah. Semua amal baik berupa ucapan maupun perbuatan yang diridho dan disuka Allah itu ibadah. Dan ibadahmu di rumahmu, kegiatanmu wanita di rumah menjaga atau menjalankan tugas-tugas rumah tangga itu ibadah. Jangan dikira itu sia-sia. Namun suami mesti mengertilah, hargai sedikit jerih payah wanita, istrimu. Karena kadang pekerjaan wanita itu membuat jemu. Pagi sudah masak, sudah dihidangkan, suami makan, selesai baju kotor. Kotor piringnya, kotor gelasnya, kotor mangkoknya, kotor banyak kotoran, dia cuci, bersih, dia. Kemudian dia masak lagi siang, begitu lagi. Terus pekerjaannya mencuci, istilahnya cuma dapur, kasur, sumur, gitu istilahnya. Itu tugasnya berat, bolak-balik begitu. Dan tidak ada waktu yang tertentu, jam kerjanya enggak tentu. Karena panjang kerjaannya terus, ya, tidak putus-putus. Beda dengan kerjaanmu. Sehingga dikatakan Nabi oleh Allah Ta'ala, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Kamu juga pergauli dia dengan cara yang baik. Bahkan Allah katakan tadi, dia istrimu punya hak darimu. Supaya engkau suami pergauli dia dengan baik seperti tugas peran yang berat yang dia jalani. Supaya dia bisa tenang bersamamu. Ya. Dan wanita sadar, itu adalah amal soleh bagimu. Dan yang berikutnya, wajib wanita untuk selalu siap melayani suami kapanpun dimintanya. Karena kata Nabi SAW, ayyumam ra'idat da'at, dikatakan oleh Nabi SAW, idza da'at ar-rajul imra'atahu ila firasyihi, ketika seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, fa'abat, ternyata dia nolak. Ya. Kemudian fa'batat khutbana, dia tidur malam dalam keadaan marah kepada istrinya, la'anatul malaikah, maka malaikat-malaikat la'anatul malaikah, malaikat-malaikat melaknat istri ini. Para malaikat melaknat wanita ini hatta tusbiha, sampai pagi. Dilaknat malaikat kalian. Dan ingat wanita, engkau di rumah juga tanggung jawabmu itu rumah, ya, harta suamimu. Pertama, engkau jaga kerapihan, keutuhan barang-barang milik suami di rumah. Engkau kelola harta dengan baik di rumah. Kedua, jangan sampai engkau mubazir ataupun engkau berbuat israf. Terus yang ketiga, jangan pernah engkau menuntut pada suami yang lebih dari kemampuannya. Sehingga dia tidak terbebani pikirannya dan tidak terbebani jiwanya untuk memenuhi hasratmu. Ingat, laisal ghina'an kasratil ardi, bukanlah kaya karena banyak harta semata. Lakinnal ghina ghina nafsi, kaya itu pada jiwamu. Kalau kau rasa cukup, selesai. Sehingga wanita yang paling baik, wanita yang kona'ah, apa yang diberikan suaminya, dia terima dengan lapang hati. Sehingga dia pun tenang, suami juga tenang, tentram. Ingat ya, fila barakallahu fikum. Saya mohon maaf, ini panjang mesti pembahasannya. Walaupun tidak semua bisa kami sampaikannya, barangkali apa yang kami sampaikan ini tadi bisa kiranya untuk kita membenahi mana-mana sisi kekurangan kita dalam kita membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wal barakah fid dunya wal akhirah. Bagaimana kita dapat keluarga yang tenang, tentram hidupnya, bahagia, dunia akhirat kita dapatkan hidup bersama dalam kebahagiaan dan keselamatan bersama, itulah utama langkah awal tentukan, ya. Keimanan kita perhatikan, kesolehan istri kita perhatikan, agama diutamakan. Terus jangan lupa didik dengan ilmu supaya mereka mengerti, menjadi tambah soleh-soleh, ya. Istrimu tambah soleh, anakmu juga soleh-solehnya, sehingga Allah berikan kesempatan untuk kembali bersama di jannah. Nah, ya fila barakallahu fikum, betapa banyak ilmu yang harus kita pelajari, betapa sedikit waktu yang kita miliki. Inilah sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketersinggungan. Tentunya kebenaran dari Allah. Yang keliru kami bertobat padanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.